الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, jawazu al-iqtisari ala al-Fatiha, diperbolehkannya mencukupkan membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa membaca surah atau membaca ayat-ayat setelah suratul Fatihah termasuk di antara amalan sunnah. Telah kita sebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang permasalahan ini. Namun apabila seseorang dalam setiap rakaat dia hanya membaca suratul Fatihah, maka hal itu telah mencukupi dan sah baginya salat, dan dia tidak berdosa karena tidak membaca surah setelah Al-Fatihah, meskipun yang demikian menyelisihi yang afdal, yang utama, yang senantiasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi seseorang yang kesulitan untuk menghafal surah atau menghafal ayat, misalnya dia seorang yang baru masuk Islam, baru mengenal Islam, dan dia tidak mampu menghafal kecuali Al-Fatihah, maka dia cukup membaca surah Al-Fatihah sebagaimana akan disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wa kana Mu'adhun yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam العشاء الآخرة. Bahwa Mu'adz bin Jabal satu ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Ini termasuk di antara keadaan atau kebiasaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat beliau mengerjakan salat isya, bahwa beliau apabila mengerjakan salatul isya, beliau menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai mengerjakan salatul isya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kembali ke kampungnya. Kembali ke kampungnya. Thumma yarji'u. Lalu beliau kembali ke kampungnya beliau, tempat di mana beliau tinggal. Fayusalli bi ashabihi. Lalu beliau salat memimpin para sahabatnya, yaitu penduduk kampung yang tinggal di kampung tersebut. Beliau menjadi imam. Tentu apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjadi imam salatul isya bagi kaumnya, bagi Mu'adz bin Jabal itu adalah salat sunnah. Karena beliau telah menegakkan salatul wajib di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada isya pada dua malam. Afwan, tidak ada isya dalam satu malam. Dua salatul isya. Dalam satu malam tidak ada. Dia telah mengerjakan salatul isya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah menunaikan kewajibannya. Sehingga ketika beliau kembali kepada kaumnya memimpin salat al-isya, yakni kaumnya mengerjakan salatul isya, adapun beliau yang beliau kerjakan adalah salat sunnah. Meskipun beliau menjadi imam, dan ini menunjukkan diperbolehkannya menjadi imam yang dia mengerjakan sholat sunnah bagi para makmum yang mengerjakan sholat wajib. Ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Faraja'a dhata laylatin fasalla bihim wa salla fatan min qaumihi. Maka satu malam, sebagaimana itu menjadi kebiasaan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salat memimpin kaumnya, yakni salatul isya. Wa salla fatan min qaumihi, dan ada seorang pemuda dari kaumnya ikut salat di belakang Mu'adz bin Jabal. Min Bani Salimah yuqalu lahu Sulaim. Pemuda ini berasal dari kabilah Banu Salimah yang disebutkan bahwa ia bernama Sulaim. Dalam riwayat yang lain bahwa dia disebut Haram. Dalam satu riwayat disebut ia bernama Sulaim, dalam satu riwayat dia disebut Haram. Dan pemuda ini disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa dia punya tugas untuk memberi minum kepada menyirami pohon-pohon kurma, menyirami pohon-pohon kurma. Dan beliau bertugas sampai malam. Maka pemuda ini tidak menginginkan Mu'adz bin Jabal mengerjakan sholat yang panjang dengan bacaan yang panjang, karena beliau merasa bahwa beliau punya tugas untuk menyirami pohon-pohon kurma tersebut. Maka masuklah pemuda ini menjadi makmum di belakang Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam. Falamma tala 'ala al-fata insarafa. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memanjangkan salatnya terhadap pemuda ini, sementara pemuda ini tidak siap untuk dipanjangkan salat. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Mu'adz bin Jabal membuka salatnya dengan membaca suratul Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah. Jadi fikiran pemuda ini, wah ini panjang ini salatnya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau benar memanjangkan, membuka salatnya dengan membaca suratul Baqarah. Nah, pemuda ini merasa tidak mampu. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Insaraf. Maka dia balik, membatalkan salatnya di belakang Mu'adz bin Jabal. Fasalla fi nahiyatil masjid. Lalu beliau salat di salah satu bagian masjid. Jadi salat sendiri. Dia salat sendiri. Sementara Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu memimpin salat al-isya berjamaah. Beliau merasa ini tidak mampu mengikuti salatnya Mu'adz. Keluar, lalu dia mengambil tempat sendiri di masjid, salat isya sendiri, lalu beliau keluar. Wa kharaja. Keluarlah pemuda ini dari masjid. Sementara Mu'adz masih meneruskan salatnya. Wa akhadha bi khitami ba'irihi. Lalu kemudian beliau mengambil tali kekang untanya karena beliau mengendarai unta. Wa antalaqa, dan pergilah beliau. Pergilah pemuda ini dan tidak memperhatikan salatnya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma shalla Mu'adz dzukira dzalika lahu. Ketika Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu menyelesaikan salatnya, maka ada yang menyampaikan kepada Mu'adz tentang perbuatan pemuda ini. Pemuda ini tadinya salat, lalu kemudian dia keluar karena terlalu lamanya salat Mu'adz radhiyallahu anhu, maka dia salat sendiri lalu dia pergi. Diberitakan kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, apa jawaban Mu'adz radhiyallahu anhu? Inna hadha bihi lanifaq. Sesungguhnya pemuda ini ada penyakit kemunafikan padanya. Maksudnya kok dia berpisah dari salatul jamaah lalu dia salat sendirian, meninggalkan salatul jamaah. Sementara merupakan hal yang telah dimaklumi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kalau meninggalkan salatul jamaah, tidak ikut bersama jamaah kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, ini tanda kemunafikan. Dan itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat al-Imam Muslim, bahwa tidaklah seseorang meninggalkan salatul jamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali kalau dia itu orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, yang nampak sekali kemunafikannya. Sehingga Mu'adz bin Jabal menuduh, ini orang ada kemunafikan ini, mengapa dia meninggalkan salatul jamaah, salat sendiri. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Aku akan beritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Jadi Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan kepada Rasulullah. Wa qala al-fata, dan berkata pemuda itu, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Dan aku pasti akan memberitakan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Jadi masing-masing ingin melaporkan. Mu'adz ingin laporan dan pemuda ini juga ingin melaporkan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau sebagai rasul yang berilmu, yang berhak untuk menetapkan sesuai dengan hukum syar'i tentang perselisihan yang terjadi di antara kedua sahabat ini. Masing-masing ingin menyampaikan. Faghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Mu'adz billadhi sana'al fata. Maka di pagi hari mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Mu'adz terlebih dahulu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diperbuat oleh pemuda ini. Faqala al-fata, maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, yutilul muktha indana thumma yarji'u fa yutilu alaina. Kata pemuda ini, wahai Rasulullah, dia membuat kami lama. Ya. Dia kan sudah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaumnya menunggu kapan Mu'adz pulang. Karena mereka ingin Mu'adz yang menjadi imam. Jadi mereka sudah menunggu lama gitu. Selesai sholat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Mu'adz bin Jabal pulang, lalu kemudian sampai di kampungnya, memimpin kampungnya, penduduk kampungnya sholat. Sudah lama itu. Lalu ketika dia kembali, fayuti'lu alaina, dia panjangkan lagi sholatnya. Dia panjangkan lagi sholatnya kepada kami. Subhanallah. Jadi masing-masing berargumen. Pemuda ini juga menyampaikan alasannya. Kami sudah menunggu Mu'ad yang sudah lama untuk menjadi imam di tengah-tengah kami, dipanjangkan sholatnya sampai membaca suratul Baqarah, sholatul Isya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini berkali-kali kepada Rasulullah, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'ad, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'ad. Yani teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, pemuda ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, pemuda ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ashabuna wadih na'malu bin nahar. Wahai Rasulullah, kami ini adalah ashabuna wadih. Yang dimaksud nawadih yaitu unta-unta yang digunakan untuk memberikan perairan ke tanaman-tanaman, ke pohon-pohon kurma, dengan menggunakan unta. Unta tersebut disebut nawadih, jamak dari nawadih, unta yang memang dipekerjakan untuk memberi perairan kepada tanaman-tanaman, kepada pohon-pohon kurma. Kami ini orang-orang yang bekerja mengurusi itu. Na'malu bin nahar, kami bekerja di siang hari. Wa inna Mu'adzan shalla ma'aka al-isya, dan Mu'adz itu salat isya bersamamu. Thumma atafaftataha bi suratil Baqarah, kemudian setelah itu dia kembali datang memimpin salat kepada kami, lalu dia membuka salatnya dengan baca suratul Baqarah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika hendak menghukumi, kedua belah pihak datang, Mu'adz bin Jabal datang, pemuda ini datang. Bukan karena Mu'adz bin Jabal lebih senior, bukan karena Mu'adz bin Jabal lebih dahulu masuk ke dalam Islam, bukan karena Mu'adz bin Jabal dari kalangan muhajirin, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan pendapatnya Mu'adz. Tidak. Beliau mendengarkan, oh Mu'adz mengatakan ini, menyampaikan bahwa pemuda ini keluar dari salatul jamaah salat sendiri. Kalau sekedar didengarkan seperti itu memang kayak pemuda ini salah gitu, iya kan? Meninggalkan salat jamaah. Loh, salat sendiri. Lalu setelah itu dia keluar. Wah, masalah ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan. Beliau ingin dengarkan dari pihak yang lain. Betul. Tasabbut. Maka cross check itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting. Itu manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dengar dari satu sudah selesai. Nah, lalu dianggap berita ini pasti benar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tidak. Dengarkan, ini benar gak? Apa yang dia sampaikan itu valid gak beritanya? Tetap betul. Nah. Walaupun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun ketika beliau memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda ini, maka beliau mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda ini. Ternyata permasalahannya Mu'adz bin Jabal menyulitkan mereka. Sudah sholat di belakang Rasulullah, balik lalu kemudian memanjangkan sholatul isya, sementara kami ini orang-orang bekerja di siang hari, kelelahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang keras kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau hendak buat fitnah wahai Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala lil fata, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, kaifa tasna'u anta ya ibn akhi idza sallaita, engkau wahai pemuda, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lakukan apabila engkau mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang keras kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Sementara kepada pemuda ini, beliau kalimatnya ya, lembut gitu. Apa yang kau lakukan wahai anak saudaraku apabila engkau mengerjakan salat? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang keras kepada sebagian para sahabatnya karena maslahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa mereka adalah para sahabat yang telah diketahui keimanannya, kekokohan iman mereka. Sehingga kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat yang keras. Innaka mru'un fika jahiliyah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, engkau ini seorang yang masih ada peninggalan jahiliyah pada dirimu. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika Abu Dzar mencerca budaknya dengan menyebutkan ya, dia ikut mencerca ibunya, ya Ibn Sauda, wahai anak wanita berkulit hitam. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Sementara Nabi SAW terkadang beliau menegur sebagian para sahabat dengan lemah lembut. Padahal kalau dilihat dari satu sisi, mereka ini orang-orang yang baru mengenal Islam. Beliau tidak mengerasi Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu yang berbicara dalam salatnya. Sampai Muawiyah ibn al-Hakam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat ada seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membeli harta kepada para sahabat yang baru masuk Islam, yang beliau tidak berikan kepada para sahabat yang sudah lama masuk ke dalam Islam. Dan beliau mengatakan, inni la u'tir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyyata yakubbahu Allahu azza wa jalla fi nar jahannam. Sesungguhnya aku memberikan kepada si fulan ya, karena dia orang yang baru mengenal Islam, diberikan harta agar semakin kuat keislamannya. Sementara yang lain yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya karena dia lebih lama dalam Islam dan dia diketahui perjuangannya dalam membela Islam. Karena aku khawatir orang ini jangan sampai Allah Azza wa Jal menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda ini, "Kaifa tasna'u anta ya ibn akhi idza sallait?" Apa yang engkau lakukan wahai anak saudaraku apabila engkau salat? Kata pemuda ini, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab." saya membaca Al-Fatihah. Wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Dan aku memohon kepada Allah surga, aku berdoa agar mendapatkan surga, dan aku berlindung diri kepada Allah dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini termasuk orang baru awal masuk Islam. Karena beliau tidak menghafal kecuali